banyak benar berubah sejak akhir-akhir ini. Toleh tak judi, sedangkan sebelum ini tak pernah kau begini. Betapa aku amat kecil hati. Mungkin aku gagal beri apa yang kau mahu, kerana itulah engkau muram tak berkata. Tak pernah ku hampakan permintaanmu sebelum ini. Cuma kini aku tak dapat memberi. Sedalam hati ini engkau pandang kebendaan. Ketika ku di atas tajamu kau menipas. Tapi kini aku tiada, apalagi orang lain mengisi tempatku. Bila aku kau pergi, bila tiada kekasih, aku tidak akan berhenti. Kau punya kekasih, hanya tahu mengiri. Banyak benar berubah sejak akhir-akhir ini.